Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala qala al mu'allif hafizahumullahu ta'ala babul aniyah. Bab tentang wadah. Sebagaimana sebelumnya kita telah membahas tentang air, yang mana air itu adalah alat utama untuk taharah. Sementara air adalah cairan, ya, butuh tempat untuk menampungnya dan untuk menggunakannya. Maka di sini ya para penulis sebagaimana kebiasaan para fuqaha kemudian melanjutkan pembahasan tentang air dengan pembahasan tentang wadah. Awalan ta'riful aniyah. Yang pertama, definisi dari al-aniyah. Al-aniyatu lughatan wa 'urfan al-aw'iyah. Jam'u ina'in wa wi'ain kasiqa'in wa askiyah. Al-aniyah secara bahasa dan secara 'urf itu adalah wadah, bejana. Jamak dari ina atau wi'a. Ya, ina atau wi'a, jamaknya adalah aniyah dan aw'iyah. Maknanya wadah atau bejana. Kasiqa'in wa askiyah. Siqa' itu tempat air dari kulit. Jamaknya adalah askiyah. Wal wi'a' kullu dhorfin yumkinu ayyastaw'iba ghairah. Wi'a' itu adalah setiap benda ya, yang mungkin untuk meliputi sesuatu. Mungkin untuk kita meletakkan benda lain di sesuatu tersebut, di benda tersebut. Ya, jadi bisa kita terjemahkan secara ringkas menjadi wadah. Karena kita bisa meletakkan sesuatu ke dalam sebuah wadah, ya, wadah atau bejana. Tsaniyan ahkamul aniyah. Maka kemudian pembahasan yang kedua tentang aniyah ini adalah apa hukum syar'inya? Apa hukum dari segi taklifi, kita mulai dari hukum segi taklifi dari wadah atau bejana. Maka penulis di sini menyebutkan yubahu ittikhadhu kulli ina'in tahirin isti'maluhu walau samina. Dibolehkan untuk mendapatkan ittikhadh, mendapatkan, membeli, memperoleh, mengambil, ini makna-makna dari ittikhadh. Bedanya dengan isti'mal, ya, isti'mal itu menggunakan, yakni memfungsikan hal tersebut, memfungsikan benda tersebut. Adapun ittikhadh, maka bisa jadi tidak difungsikan, bisa jadi ditaruh hanya di sebagai pajangan di rak misalnya atau di lemari dan seterusnya. Jadi ittikhadh itu ketika seseorang entah membeli, entah memesan, entah mengambil, entah macam-macam. Tapi kemudian setelah dia mendapatkan barang tersebut, benda tersebut, bisa dia pajang saja, bisa dia simpan saja, atau dia fungsikan. Nah, ketika dia memfungsikannya, namanya isti'mal. Yubahu ittikhadhu kulli ina'in tahirin. Maka boleh untuk membeli atau mengambil setiap wadah yang suci atau membuat wadah yang suci. Ya, bisa jadi orang memiliki keterampilan untuk membuatnya sendiri atau memesannya kepada orang lain. Maka ini apa hukum asalnya? Mubah. Setiap wadah yang suci, tahir, maka hukum asalnya adalah mubah. Demikian pula memfungsikannya, menggunakannya, wasti'maluhu, hukum asalnya adalah mubah. Hukum asal memfungsikan, hukum asal menggunakan, bahkan segala apa yang ada di bumi ini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang telah menciptakan untukmu segala apa yang ada di bumi. Maka hukum asalnya adalah mubah. Walau thaminan, walaupun benda tersebut adalah benda yang mahal, barang yang mahal. Ya, hukum asalnya adalah tetap mubah, memperolehnya atau memfungsikannya, menggunakannya. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ightasala min jafnatin qas'atin wa tawadda'a min taurin qadahin min sufrin ay nuhasin wa min kirbatin. Apa dalil bahwa itu semua mubah untuk digunakan? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan ya jafnah atau qas'ah, mangkok besar untuk mandi. Kemudian menggunakan taur atau qadah, mangkok kecil atau seperti gelas begitu ya, untuk berwudu. Min sufrin ay nuhasin, dari kuningan atau tembaga. Umin kirbatin, dan dari beliau berwudu juga dari kirbah. Jadi semacam semacam wadah, kirbah juga semacam wadah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memfungsikan, menggunakan benda-benda tersebut, ini menunjukkan ini hukumnya boleh untuk digunakan. Maka hukum asalnya mubah untuk menggunakannya walau thaminan, walaupun benda tersebut mahal. Seperti misalnya ada benda yang terbuat dari platinum misalnya, atau perunggu, atau material-material yang lain. Intan, berlian, dan seterusnya. Maka hukum asalnya adalah mubah. Tetapi ada pengecualian, ya. Hukum asalnya adalah mubah kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Wa yustathna min hadza aniyatuz dhahabi wal fiddah wal mumawwah bihima. Dikecualikan dari hal ini adalah wadah yang terbuat dari emas, perak, dan yang al mumawwah bihima. Apa yang dimaksud dengan mumawwah bihima? Yakni emas dan perak itu dipanaskan hingga menjadi cairan, menjadi mencair. Kemudian kita punya wadah yang terbuat dari bahan selain emas dan perak, misalnya dari kuningan atau dari tembaga, kemudian dicelupkan ke emas dan perak yang mencair tadi, sehingga menjadi dilapisi oleh wadah tadi, menjadi dilapisi oleh cairan emas dan perak, kemudian didinginkan, kemudian akhirnya luarnya menjadi ada lapisan emas dan perak. Emas atau perak. Maka tidak boleh untuk menggunakan wadah yang terbuat murni dari emas atau terbuat murni dari perak atau yang ditamuih dengan emas dan perak walaupun bahan asalnya bukan emas dan perak. Lima rawah Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Dalilnya adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah." Janganlah kalian minum dari wadah emas dan perak. Dan janganlah kalian makan dari piringnya, piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena emas dan perak tersebut untuk mereka di dunia, walakum fil akhirah, dan untuk kalian di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam allazi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddati wadh-dhahabi innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang makan atau minum dari wadah yang terbuat dari perak atau emas, maka tidaklah yang dia lakukan tersebut kecuali dia telah mengobarkan api jahanam di perutnya. Maka ini menunjukkan, ya, ada pengecualian. Ketika wadah tersebut terbuat dari emas atau perak, atau dilapisi oleh emas dan perak, emas atau perak, maka dilarang oleh syariat. Maka dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis ini. Dan kita perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang makan dan minum. Akan tapi kemudian para ulama, ya, Hanabilah, karena ada beda pendapat dalam masalah ini. Hanabilah berpendapat bahwa makan dan minum di sini disebutkan bukan untuk dimaksudkan secara khusus, yakni ini bukan qaidun murad. Ini bukan qaidun murad. Yang ikut kajian al-qaidul hisan tentunya paham ya. Ini bukan qaidun murad. Apa maksudnya? Ini bukan dimaksudkan. Tidak bermakna kalau makan dan minum dengan wadah emas atau perak tidak boleh. Kalau bukan makan dan minum, misalnya berwudu dengan wadah emas dan perak, maka boleh. Tidak demikian. Ini Hanabilah dan para ulama lainnya berpendapat demikian. Hanabilah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka. Ya, maka ini bukan qaidun murad. Lalu mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ini, ya, bahwa mengapa beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus makan dan minum? Mengapa beliau melarang secara khusus makan dan minum? Karena makan dan minum itu adalah penggunaan yang paling banyak dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi ini min babil aghlabiyah. Karena keumuman atau mayoritas penggunaan dari wadah emas dan perak itu adalah untuk makan dan minum. Maka Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan hal tersebut itu karena itulah yang banyak penggunaan yang banyak digunakan. Itulah hal yang paling banyak digunakan. Sehingga dari dua hadis ini, ya, Hanabilah kemudian menyimpulkan bahwa menggunakan wadah dari emas dan perak untuk berwudu juga tidak boleh, juga dilarang. Juga haram. Hukum asal larangan adalah haram. Maka tentunya kita mengetahui bahwa ketika seseorang menggunakan wadah dari emas atau perak tersebut untuk berwudu, nah ini bukan untuk makan atau minum. Bukan begitu. Akan tetapi hadis ini tetap dijadikan dalil oleh mereka. Kita lihat di sini. Para penulis berhujjah dengan hadis ini. Ketika sedang mau membahas hukum wadah emas atau perak, hukum menggunakan wadah emas atau perak dalam kitab Thaharah. Ya, ini menunjukkan bahwa na'am, pemahaman Hanabilah dan para ulama yang sependapat dengan mereka bahwa hadis ini, dari hadis ini kita beristinbat seluruh penggunaan wadah emas atau perak itu dilarang, haram. Bahkan walaupun hanya sekedar dipajang. Ini itikhaf saja. Tapi tidak istimal, tidak digunakan, itu juga haram. Wa istawi fin nahyi an dzalika ar-rijalu wan nisa'u li'umumil khabar. Sama dalam masalah ini, dalam masalah larangan ini, laki-laki dan perempuan. Karena keumuman riwayat ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini la tasrabu la ta'kulu allazi, ini menunjukkan keumuman. Allazi ismul mausul. Itu menunjukkan keumuman. Maka di sini, ya, tidak peduli wadah emas atau perak tersebut milik laki-laki atau perempuan, tidak boleh dia gunakan atau ya, baik itu menggunakannya untuk makan, minum, atau untuk berwudu, atau untuk mandi, atau untuk penggunaan-penggunaan selainnya. Tentunya kita bedakan antara emas atau perak yang berbentuk wadah atau emas atau perak yang berbentuk perhiasan. Ya. Maka itu hukumnya berbeda. Itu dibahas nanti insya Allah. Tentunya kita tahu perempuan boleh menggunakan perhiasan emas, ya. Laki-laki tidak boleh dan seterusnya. Maka itu sudah berbeda. Kita membahas aniyah, aniyatuz zahabi wal fiddah. Wadah yang terbuat dari emas atau perak. Hukmu tatahur bi aniyatiz zahabi wal fiddah. Kemudian para penulis menyebutkan tentang hukum bertoharoh dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tadi telah kita membahas hukum taklifinya, yaitu haram. Tetapi, wa ma'a tahrimiha, walaupun hukum taklifinya haram, tasihhut taharatu bihima. Sah untuk bertoharoh dengan wadah dari emas dan perak tersebut. Wabil ina'il maghsub, demikian pula sah untuk bertoharoh dengan wadah yang itu hasil rampasan atau hasil curian. Sebelumnya kita telah membahas di bab air bahwa air maghsub, air hasil rampasan, atau demikian pula dikiaskan dengannya air air hasil curian, itu haram untuk digunakan, itu hukum taklifinya. Kemudian hukum wad'inya bagaimana? Hukum wad'inya tidak bisa digunakan untuk wudu dan ghusl, tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas, tetapi sah untuk digunakan untuk menghilangkan najis. Tapi untuk mengangkat hadas tidak sah. Itu kalau air. Sekarang bagaimana kalau wadahnya? Wadahnya yang merupakan hasil rampasan. Wadahnya yang merupakan hasil curian. Dengan wadah hasil rampasan atau curian tersebut, kita mengambil air. Airnya air mubah, ya, bukan air air rampasan juga. Airnya mubah, tapi kita menggunakan wadah hasil rampasan atau curian tersebut untuk berwudu atau untuk ghusl. Apa hukumnya? Hukumnya secara taklifi haram. Mengapa haram? Ya, karena wadahnya itu hasil rampasan atau curian. Tapi wudunya atau ghuslnya sah. Mengangkat hadasnya sah. Li'anna al-wudu'a juryanul ma'i 'ala al-udhu. Falaysa bima'siyatin, innamal ma'siyatu isti'malul ina. Karena yang namanya perbuatan wudu itu adalah mengalirkan air ke anggota wudu. Maka perbuatan wudunya itu sendiri mengalirkan air ke anggota wudu, airnya sendiri air yang mubah, tohur mubah, maka tidak masalah. Falaysa bima'siyah, dari sisi ini bukan kemaksiatan. Tapi kemaksiatan itu dari sisi penggunaan wadahnya. Sementara menggunakan wadahnya ini, penggunaan wadahnya ini bukan bagian dari perbuatan wudu. Itu sudah amrun khawarij. Itu sudah hal yang di luar sebuah perbuatan yang kita sebut wudu. Perbuatan yang kita sebut wudu itu adalah mengalirkan air ke anggota wudu. Adapun air tersebut ditampung di mana? Nah, itu bukan bagian dari perbuatan wudunya. Makanya airnya dari keran, airnya dari wadah yang terbuat dari tanah liat, terbuat dari besi, terbuat dari keramik, terbuat dari macam-macam, tidak diatur oleh syariat. Tapi airnya diatur, harus air tohur mubah, tidak boleh air tohir, tidak boleh air najis, tidak boleh air hasil rampasan dan seterusnya, air maksub. Airnya diatur. Kemudian cara sampainya air ke anggota wudhu diatur, itu nanti dibahas di bab wudhu sama ghusl. Bab wudhu dan ghusl. Jadi yang termasuk perbuatan wudhu itu mengalirkan airnya. Airnya termasuk. Airnya termasuk, kemudian cara mengalirkan air tersebut ke anggota wudhu itu juga termasuk perbuatan wudhu. Akan tetapi wadah tempat kita menampung air, mau dari pancuran, mau dari sungai, mau dari macam-macam gitu ya, itu tidak diatur. Maka itu bukan perbuatan wudhu. Sehingga karena keharamannya, karena kemaksiatannya terletak pada dari mana dia memperoleh wadah tersebut, dia memperolehnya dari hasil rampasan atau curian, maka ini tidak mempengaruhi keabsahan dari wudhu, demikian pula ghusl tersebut. Nah, demikian pula, kalau wadah atau bejana tersebut terbuat dari emas atau perak, maka keharumannya itu berasal dari bahan dari wadah tersebut. Bukan, ya, bukan pada perbuatan wudhu. Ini bukan pada perbuatan wudhunya. Sehingga menggunakan wadah terbuat dari emas atau perak untuk berwudu atau ghusl, itu wudu dan ghuslnya sah, secara wad'i, hukum wad'inya sah, tapi secara hukum taklifinya haram. Karena na'am, kita walaupun ini bukan perbuatan wudu, tapi kita tetap menggunakan, betul tidak? Kita tetap menggunakan wadah tersebut. Kita memfungsikannya, sedang memfungsikannya. Cuma perbuatan kita memfungsikan ini, itu bukan zatul wudu. Bukan perbuatan atau zat wudu itu sendiri, gitu ya. Itu amrun khariji. Maka karena kita menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak tersebut, maka itu mengapa hukum taklifinya haram. Dalilnya barusan kita bahas. Ya. Maka kita lihat di sini. Kalau kita berpendapat hukum taklifi dari menggunakan wadah emas atau perak itu haram, dan hukum wad'i untuk menggunakan wadah emas dan perak tersebut untuk berwudu atau ghusl itu sah, maka demikian pula pendapat yang sama harus kita pilih ketika kita membahas berwudu atau ghusl dengan menggunakan wadah yang itu hasil rampasan atau curian. Lihat, ini satu paket, satu illah. Itulah pentingnya bagi seorang talib, ana ingatkan sekali lagi ini ya, untuk mempelajari fikih dengan menggunakan satu pendapat terlebih dahulu. Dan itu akan mudah untuk dilakukan kalau kita belajar fikih dengan literatur mazhab. Mengapa? Ini satu masalah. Masalah yang pertama, berwudu dengan wadah emas atau perak. Masalah kedua, berwudu dengan wadah hasil rampasan atau curian. Hukumnya sama. Taklifi ataupun wad'i, hukumnya sama. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak terbiasa atau ya kita berubah-ubah belajar fikihnya, sekarang pakai kitab ini yang menggunakan tarjih ulama tertentu, kemudian lanjut lagi kitab lain yang menggunakan tarjih ulama lain dan seterusnya, kita bingung sendiri nanti. Kecuali kalau kita sudah marhalahnya advance, al-muntahin, mubtadiin, mutawassitin, al-muntahin. Ya, pemula, menengah, dan lanjutan. Kalau kita lanjutan, maka itu sudah siap. Akan tapi kalau pemula, maka ya bingung sendiri. nanti kecampur-campur. Seperti tadi, apa hukum berwudu dengan air hasil rampasan? Dia akan bingung kalau misalnya ditanya kemudian, "Taib, bagaimana kalau wadahnya hasil hasil merampas? Taib, bagaimana kalau wadahnya dari emas atau perak? Taib, bagaimana kalau..." dan seterusnya. Wa yubahu istimalul ina idza dubbiba bi dabbatin yasiratin min al-fiddati li ghairi zinah. Sebelumnya kita sebutkan bahwa wadah yang terbuat dari emas atau perak atau yang dilapisi dengan metode tamwih, dilapisi dengan emas atau perak, sebelumnya kita katakan bahwa itu haram. Itu pengecualian dari hukum asal, yaitu mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Kemudian untuk wadah yang terbuat dari emas atau perak, itu dikecualikan sehingga menjadi haram. Tapi kemudian dari wadah emas atau perak ini ada pengecualian berikutnya. Pengecualian berikutnya ini membuat hukumnya menjadi mubah, kembali ke hukum asal tadi. Bagaimana? Ya, apa pengecualiannya? Pengecualiannya adalah ketika wadah tersebut dubbiba bi dabbatin yasirah. Ya. Dilakukan metode tatbib pada wadah tersebut. Bagaimana itu metodenya? Jadi wadah ketika dia pecah, maka untuk merekatkan ya pecahan-pecahan tersebut digunakan ya perak. Bisa menggunakan perak, bisa menggunakan emas. Maka kalau menggunakan emas tetap haram. Tapi kalau menggunakan perak, maka ini yang dimaksud di pengecualian di sini. Kalau seseorang punya wadah, punya piring atau gelas atau mangkok atau ember, terserah, yang terbuat dari selain emas dan perak, misalnya terbuat dari entah itu keramik atau tembaga atau tanah liat, macam-macam. Kemudian karena pecah, dia ingin menyambungkannya, dia menyambungkannya dengan ya emas, dengan perak. Dia menyambungkannya dengan perak, ya. Jadi peraknya itu bisa dicairkan kemudian menjadi perekat begitu ya. Maka ini hukumnya dikecualikan lagi. Ini hukumnya menjadi mubah. Tapi dengan syarat metodenya harus dengan tatbib, yang ini tadi, seperti tadi. Kemudian yang kedua, bukan tamwih, bukan takfid, bukan tila dan seterusnya. Ada metode-metode lain gitu ya. Jadi ini harus tatbib. Tatbib ini apa? Metode yang digunakan untuk menyambung bagian yang pecah. Maka syarat pertama dia harus tatbib. Yang kedua, dia harus dengan perak. Kalau dengan emas, maka tidak boleh. Dia harus yasiroh. Bidopatin yasiroh. Harus sedikit. Secara urf, ini adalah sedikit. Kalau banyak, pecahnya banyak, maka tidak boleh menggunakan perak ini. Karena kalau banyak, maka dia tidak masuk dalam pengecualian ini. Jadi syarat ketiga harus sedikit. Li ghairi zinah. Bukan untuk menghias, tapi karena memang ada kebutuhan. Yakni, karena memang ini pecah, mau kita sambung. Karena terkadang bisa jadi ada orang ya melakukan tatbib untuk menghias, ya, sehingga dibuat simetris, jadi bagus dan seterusnya. Ini enggak masuk dalam pengecualian ini. Maka kalau syarat-syarat ini berlaku, maka hukumnya mubah. Boleh. Di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makan asy'abi, yani asyqa silsilatan min fiddah. Bahwa wadah kecil milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rusak. Kemudian beliau ya menaruh silsilatan min fiddah, sebagian dari perak itu ditaruh di makan asy'abi, yakni tempat pecahnya tersebut. Ditaruh di situ untuk merekatkan bagian yang pecah tadi. Maka dari hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kalau ini adalah sesuatu yang diharamkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan melakukannya. Maka kita mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa ini adalah pengecualian. Ya, jadi jangan kita membentur-benturkan hadis. Wah, ini kenapa kok Nabi Muhammad SAW melakukan keharaman? Berarti boleh dong melakukan keharaman. Tidak demikian, ya. Cara memahami hadis ini adalah pengecualian berarti. Ini adalah pengecualian. Salisan hukmu aniyati ghairil muslimina wa thiyabihim. Baik. Yang ketiga adalah hukum menggunakan wadah selain kaum muslimin dan hukum menggunakan pakaian-pakaian mereka. Aniyatu ghairil muslimina wa thiyabuhum tahirah. Wadah dari orang kafir, wadah milik orang kafir dan juga pakaian mereka itu suci. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam afraha min mazadati imra'atin musyrikatin ma'an. Fasaqan nasa wa'ata rajulan asabathu janabatun ma'an liyaghtasil bih. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air dari tempat air yang terbuat dari kulit yang itu milik perempuan musyrik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan air kepada orang-orang, kemudian memberikan air kepada orang yang sedang dalam kondisi janabah sehingga orang tersebut bisa mandi dengan air tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan wadah milik perempuan musyrik, orang kafir. Ini menunjukkan hukum asal dari wadah bahkan walaupun itu milik orang kafir itu suci. Demikian pula pakaian mereka. Akan tetapi, wa may yastahillul maitat wan najasati minhum. Akan tetapi orang-orang kafir yang dikenal menghalalkan, membolehkan dan juga mereka sering dalam kehidupan keseharian mereka itu berkutat dengan bangkai-bangkai. Yani mereka tidak menyembelih dengan menyembelih secara syar'i sehingga sembelihan mereka jadi bangkai. Dan juga mereka bermudah-mudahan dengan benda-benda najis. Mereka melihara anjing misalnya dan seterusnya. Kalau kondisinya orang kafir ini seperti itu, karena bisa jadi orang kafir tersebut tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Bisa jadi ya ada orang kafir yang tidak berkutat dengan bangkai dan juga benda-benda najis. Tapi kalau orang kafirnya seperti itu, maka famasta'maluhu min aniyatihim fahuwa najis. Maka apa yang mereka gunakan dari wadah-wadah mereka itu najis. Lima rawa Abu Tha'laba Al-Khushani radhiyallahu anhu qol qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitabin afana'kulu fi aniyatihim qala in wajadtum ghayra aniyatihim fala ta'kulu fiha wa in lam tajidu faghsiluha thumma kulu fiha. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Tha'laba Al-Khushani radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata qultu aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah kami berada di daerah sebuah kaum ahlu kitab. Apakah kami makan dari wadah-wadah mereka? Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, kalau kalian menemukan selain wadah mereka, maka janganlah makan dari wadah mereka. Akan tapi kalau tidak menemukan lagi apa wadah yang lain, maka cucilah wadah mereka kemudian baru makan dari sana, dari wadah tersebut. Maka di sini Nabi Muhammad SAW memerintahkan pakai yang lain dulu. Kalau tidak ada maka cuci wadah mereka baru makanlah dari wadah tersebut. Ya ini karena kondisi orang-orang kafir yang disebutkan oleh Abu Tha'laba Al-Khushani tersebut. Mereka sering berinteraksi dengan bangkai dan benda najis. وَمَا نَسَجُهُ أَوْصَوَهُهُ فَهُوَ طَهِرْ. Benda yang dijahit oleh orang kafir atau ditenun ya istilahnya ya. Naam, semacam itu. Yang dijahit atau ditenun oleh orang kafir maka itu suci. Demikian pula benda-benda yang di ya warnai dilapisi oleh pewarna oleh mereka itu juga tahir, suci. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته يقينا لأن الأصل الطهارة. Sesuatu yang kalau misalnya kita ragu-ragu apakah sesuatu ini najis atau suci maka benda tersebut tetap suci Kalau misalnya sesuatu kita ragu-ragu, apakah ini suci atau najis, maka kita kembalikan kepada hukum asalnya, itu suci. Malam tu'lam najasatuhu yakinan, selama kenajisan dari benda tersebut tidak diketahui secara yakin. Li'annal asla at-toharoh, karena hukum asalnya adalah toharoh. Ini berlaku juga misalnya, penerapan dari kaidah ini adalah kalau orang yang sering was-was, barusan anak kencing atau tidak, gitu ya. Barusan anak keluar kencing atau tidak. Kalau masih ragu-ragu, maka hukum asalnya adalah suci. Ya, hukum asalnya adalah suci. Baru kalau misalnya ada, oh ini tampaknya ada basah-basah sedikit, satu titik atau sedikit gitu ya, di celana, maka itu adalah indikasi kuat bahwa kencing telah keluar, ya. Rabi'an hukmu ajza'il maitah. Yang keempat adalah hukum bagian-bagian dari bangkai. Azmul maitah, tulang dari bangkai. Waqarnuha, tanduknya. Wazufruha, kukunya. Wahafiruha, kakinya. Hafir itu kaki seperti kaki kuda, kaki sapi, kaki kambing, kaki domba, kaki rusa, kaki tapir, itu ada hitam-hitam kayak sepatu di bawahnya gitu ya. Itu namanya hafir. Wa asabuha, demikian pula uratnya, wa jilduha, urat atau otot ya. Demikian pula jilduha, kulitnya, itu semua najis. Wa la yathuru bidibau, dan kulit dari bangkai itu tidak suci walaupun dia dikenakan atau di kita terapkan metode dibau. Dibau itu menerapkan semacam zat-zat ya untuk membersihkan dan menyucikan kulit tersebut ya. Kalau di mazhab lain itu bisa suci setelah dibau. Tapi kalau di mazhab Hambali ad-dabau itu tidak menyucikan kulit sama sekali. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan bagi kalian bangkai. Maka semua bagian dari bangkai, tulangnya, tanduknya, kukunya, sepatunya atau kakinya ya. Kakinya yang menyerupai sepatu maksudnya, ada item-itemnya begitu. Bagian kerasnya di bawah. Kemudian ototnya atau uratnya, kemudian kulitnya itu semuanya ya diharamkan. Diharamkan kenapa? Karena najisnya. Ya. Wal jildu juz'un minha, dan kulit itu bagian dari maitah, maka juga najis. Walima rawi Abdullah bin Uqaim, dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Uqaim radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Quri 'alaina kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ardi Juhainah wa ana ghulamun syabun ala tan alla tantafi'u minal maitati." Bi'ihabin wala asab. Dibacakan kepada kami kitabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ardi Juhainah, di daerahnya Juhainah. Dan aku pada waktu itu adalah seorang anak muda. Alla tantafi'u minal maitati bi'ihabin wala asab. Janganlah kalian menggunakan bangkai, baik itu kulitnya ataupun ototnya atau uratnya. Ya, maka hadis yang membolehkan dabau dipahami oleh Hanabilah, hadis tersebut mansukh, dianulir. Apa riwayat yang menganulirnya? Riwayat ini. Ya, riwayat ini terjadi beberapa bulan saja sebelum meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini nasikh. Ini adalah hadis yang menganulir. Sehingga apa? Lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang alla tantafi'u minal maitati bi'ihabin wal 'asab. Tidak disebutkan, tidak ada pengecualian illa idza dubigha misalnya. Tidak disebutkan demikian kecuali kalau sudah didabau, disamak. Ya. Karena belum menyebutkan terjemahan dari dabau dari tadi. Ya, samak. Jadi menyamak kulit bangkai itu di mazhab Hambali tidak bisa menyucikannya sama sekali. Tidak suci. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW telah melarangnya berdasarkan hadis yang lebih belakangan ini. Makanya ini adalah hadis yang menganulir. Adapun hadis yang menyebutkan bolehnya menyamak seperti ya dibaruha zakauha dan seterusnya, itu maka itu dipahami oleh Hanabilah bahwa itu telah dimansuh, dianulir. Tentunya kalau binatang tersebut, ya sapi misalnya disembelih dengan sembelih yang sesuai dengan tata cara syar'i, maka tentunya kulitnya kulitnya suci, ya. Ini kita bicara bangkai. Kita bicara bangkai. Kambing mati sendiri atau sapi mati sendiri kemudian mati karena sakit, nggak disembelih gitu ya, atau jatuh atau tabrakan dan seterusnya kemudian mati, maka bisakah kita menyamak, kita bisakah kita mengambil kulitnya kemudian menyamaknya kemudian menggunakannya? Tidak bisa menurut mazhab Hambali. Ada sedikit penggunaan yang dibolehkan di mazhab Hambali, akan tapi karena tidak disebutkan di sini kita nggak perlu membahasnya, ya. Wasya'ru wassufu warrisu tahirun idza kana min maitatin tahiratin fil hayah walau ghairu ma'kulatin kal hirri wal fa'ri. Rambut dan juga ya asyar, rambut dan juga asuf, bulu domba, dan juga arish, bulu burung, itu semua suci. Idza kana min maitatin tahiratin fil hayat. Kalau dia berasal dari bangkai yang bangkai tersebut adalah hewan yang suci ketika masih hidup. Walau ghairu ma'kulatin, walaupun haram untuk dimakan. Seperti kucing dan tikus. Rambutnya atau bulunya itu suci walaupun dia sudah jadi bangkai. Jadi perhatikan. Kalau misalnya dia sudah jadi bangkai, kulitnya, tanduknya, tulangnya, darahnya, ototnya, uratnya, hafirnya, ya, kaki yang seperti sepatu tadi, dan ya benda-benda lain yang ada di anggota-anggota tubuhnya yang lain, itu semuanya najis. Kecuali rambut, bulu, maka ini tidak najis. Walaupun dia itu bangkai, ya, walaupun dia bahkan bangkai, yakni bagian-bagian yang lainnya najis, tapi ini bulunya atau rambutnya ini tidak najis. Tapi dengan syarat, ketika dia hidup, dia memang hewan suci. Karena kalau ketika dia hidup, dia adalah hewan yang najis, seperti anjing, ya sudah. Hidupnya aja najis, apalagi matinya, gitu ya. Apalagi kalau sudah jadi bangkai. Bulu anjing, nggak tahu itu secara teknis harusnya, lebih tepatnya disebut bulu anjing atau rambut anjing. Ya. Allahu'alam, ya itulah dia. Rambut atau bulunya anjing, ketika masih hidup, itu najis. Maka apalagi kalau sudah jadi bangkai, tetap najis. Nah, yang kita bahas adalah hewan yang ketika hidup itu suci. Domba, kambing, kucing bahkan. Naam, dia haram dimakan, tapi suci. Nah, ketika hewan-hewan seperti ini mati, ketika hewan-hewan seperti ini jadi bangkai gitu ya, maka bulunya atau rambutnya tetap suci, ya, bulunya atau rambutnya tetap suci. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasa wa mata'an ilahin. Bulu domba, kemudian rambut unta, ini bulu unta atau rambut unta, mungkin rambut unta kali ya, bahasa teknisnya, karena ada perbedaan antara rambut atau bulu gitu ya. Jadi kalau unta itu disebutnya apa harus rambut unta mungkin. Wa as'ariha. Dan juga ya ini as'ar rambut ya, bisa bulu kambing ya. Aswaf itu suf, bulu domba, ini bulu kambing. Ini juga anak tidak tahu ini harus disebut bulu kambing atau rambut kambing. Ini nanyanya ke orang biologi mungkin ya. Asasa wa mata'an ilahin. Ini adalah peralatan dan perhiasan hingga waktu yang ditentukan. Ya, ini peralatan dan perhiasan kita di dunia, kita boleh menggunakannya. Kalau boleh menggunakannya maka suci. Warrisu makisun 'alal mansusi 'alaihi. Dan bulu burung itu dikiaskan atas tiga hal yang disebutkan di ayat ini. Di sini disebutkan suf, wabr, dan sa'ar. Ya. Risnya bagaimana? Ris itu bulu burung. Ah, dikiaskan. Khamisan tawtiyatul aniyah. Menutup wadah. Ini tidak terkait dengan tohar, akan tapi karena kita sedang membahas tentang wadah, maka disebutkan oleh penulis. Tapi sebelumnya, sebelum kita membahas ini, kenapa kok tiba-tiba kita membahas tentang bagian-bagian bangkai? Kan bab ini berbicara tentang wadah. Kita tahu hubungannya dengan kitab thaharah, ya, hubungannya apa? Kitab thaharah, yakni thaharah alat utamanya adalah air, sedangkan air itu adalah cairan, butuh wadah atau bejana, butuh tempat untuk menampungnya. Thayyib. Kita paham mengapa kita membahas, mengapa penulis kemudian membahas wadah di bab kedua ini. Kemudian membicarakan tentang definisinya, hukumnya, baik secara taklifi ataupun secara wad'i. Kemudian membahas wadahnya orang kafir. Ini kita masih paham kaitan materinya gitu ya. Kemudian kenapa tiba-tiba membahas bagian-bagian bangkai, najis atau tidaknya? Ini kaitannya dengan kulit. Bagaimana kalau wadah tersebut terbuat dari kulit bangkai? Tadi kan kita telah menyebutkan ada wadah yang terbuat dari kulit. Kalau wadah tersebut terbuat dari kulit, kulitnya dari sapi yang disembelih secara syar'i, ya boleh digunakan, suci itu. Tapi kalau misalnya sapinya itu mati tanpa disembelih secara syar'i, maka kulitnya itu najis. Walaupun disamak menurut mazhab Hambali, tetap najis. Sehingga apa hukumnya menjadikan kulit sapi tersebut sebagai wadah untuk menampung air, untuk taharah misalnya, apalagi untuk minum. Maka hukumnya tidak boleh. Haram. Ya. Kenapa? Karena itu najis. Airnya menjadi najis juga, sehingga wudunya juga tidak sah. Malah membuat badan kita najis juga, karena kena air yang najis. Itu hubungannya. Demikian pula nanti kalau misalnya diasumsikan piring terbuat dari tulang ya atau semacamnya, terbuat dari tulang bangkai, tulang bangkai itu najis atau suci? Najis. Tapi kalau tulang yang dari hewan yang memang itu halal dimakan dan dia disembelih secara syar'i maka suci. Ya, itu kaitan dari bagian ini. Jadi ini membicarakan kemungkinan bahan dari wadah. Sebagaimana dari awal kita membicarakan kemungkinan-kemungkinan bahan dari wadah. Ya, kita katakan hukum asalnya, semua bahan, hukum asalnya mubah. Kecuali kalau bahannya emas dan perak, tapi kemudian ada pengecualian lagi, kalau dia adalah tatbib, mudabbab gitu ya, dabbah dengan fiddah, dengan perak, maka itu hukumnya menjadi mubah lagi kalau syarat-syaratnya terpenuhi yang empat tadi yang kita sebutkan. Nah, kemudian wadahnya, gimana kalau wadahnya itu bukan milik kaum muslimin tapi milik orang kafir? Nah, sekarang berbicara bahan dari wadah itu lagi. Bagaimana kalau bahan dari wadah itu kulit? Bagaimana kalau wadah bahan dari wadah tersebut adalah tulang? Dan seterusnya. Sekarang, penulis kemudian membahas kaitannya terkait dengan wadah tapi tidak terkait dengan toharoh. Ya. Yusannu tawtiyatul aniya. Ini terkait dengan adab. Ketika kita menggunakan wadah. Jadi, kita tidak hanya membahas tentang fikih saja, halal haram, sah tidak sah, akan tapi membahas tentang adab bagaimana kita menggunakan wadah. Disunnahkan, ini adabnya, disunnahkan untuk menutup wadah. wa ika'u yakni rabtul askiya, dan mengikat ya wadah yang terbuat dari kulit biasanya untuk menyimpan air, disunahkan untuk mengikatnya. Li hadits Jabir anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, berdasarkan hadits Jabir bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum wa khammiru aniyatakum wa dhkuru smallahi walau an ta'ridu 'alaiha syai'an. Ketika malam itu mulai tiba, waktu maghrib, fakuffu sibyanakum, maka ya jangan biarkan anak-anak kecil itu kemana-mana. Ini masukkan ke dalam rumah, jangan biarkan kemana-mana. Wakhammiru aniyatakum, dan ya tutuplah wadah-wadah kalian. Wadhkuru smallah, dan sebutkanlah nama Allah. Walau anta aridu alaiha syai'an, bahkan walaupun misalnya tidak bisa ditutup secara sempurna, akan tapi ditaruh sesuatu di atasnya, misalnya dengan kayu, bahkan walaupun tidak tertutup semuanya, lakukanlah. Ini perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini inilah adabnya. Ya, kita diperintahkan untuk menutup wadah, mengikat wadah, ya, dan ketika ketika malam mulai tiba, ya, itu ketika dilakukan ketika malam mulai tiba, ya, anak-anak juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk, ya, diperintahkan untuk masuk ke dalam rumah, jangan bermain di luar. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.